kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Kau tak pernah tinggalkan ku. Setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. Sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Seru, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. Sanggup pulihkan keadaan. Ajaib kau Tuhan.